Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Alayhi afdalus salatu wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kembali bagi kita semua untuk bertemu dalam siaran radio yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Minal Ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Kita dalam pertemuan terakhir mengambil poin yang ke-6. Dan pada pertemuan ini kita akan melangkahi poin yang ke-7. Kita akan langsung masuk pada poin yang ke-8. Adapun poin yang ke-7, nanti insya Allah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita cocokkan dan kita sesuaikan dengan keadaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qauluhu, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, al-imanu wal-ihtisabu yukhaffiful masaib. ويحمل على الصبر دليله قوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ عَيْفَلْ يَقُنْ صَبْرَكُمْ أَعْظَمْ وَمُسِيبَتُكُمْ فَلْيَكُمْ صَبْرَكُمْ أَعْظَمْ وَمُسِيبَتَكُمْ أَخَفْ. كَمَا أَنَّ عَدَمَ الْإِيمَانِ يَسْعُبْ الْمُسِيبَةِ وَيَحْمِلْ عَلَى الْجَزَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau beliau rahimahullahu ta'ala berkata, keimanan atau iman dan ihtisab, iman dan ihtisab, berharap pahala Jadi iman dan ihtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yukhaffiful masaib, dia akan mengurangi segala macam musibah atau meringankan segala macam musibah yang menimpa, dan akan membawa seorang untuk sabar, yahmilu ala sabri. Jadi iman dan penuh harap dengan pahala di sisi Allah itu meringankan musibah-musibah yang menimpa dan akan membawa seorang untuk bisa sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya dalam masalah ini Allah berfirman, in takunu ta'lamun, kalaupun kalian merasakan sakit, fa innahum ya'lamun, tetapi mereka pula, yaitu orang-orang musyrikin, kafirin yang memerangi kalian juga merasa sakit. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian merasakan sakit. Wa tarjuna minallah, tetapi kalian dengan sakit itu, kalian berharap, kalian roja, berharap, ihtisab, dari sisi Allah, dari ajr, pahala, dan adanya roja, ihtisab ini karena adanya iman. Ma la yarjun, tidak seperti mereka orang-orang kafir yang tidak ada harapan dan rojaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka dapatkan dari sakit tersebut. Ayat secara utuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allah 'aliman hakima. Janganlah kalian lemah di dalam menghadapi dan memerangi kaum, yaitu musuh kalian, kalaupun kalian sakit dengan perang tersebut, mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Tetapi keadaan kalian berharap pahala dari sisi Allah, sementara mereka tidak berharap, mereka tidak ada roja. Wa kana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana keadaan kalian dan apa yang terbaik buat kalian. Demikian ayat. Sehingga kata beliau, dengan ayat ini ai falyakun sabrakum azam wa musibatakum akhaf. Hendaknya dengan ayat ini tentunya kesabaran kalian seharusnya lebih besar. Musibah yang menimpa kalian seharusnya lebih ringan. Kama anna adamal iman, sebagaimana kalau orang tidak beriman atau tidak adanya keimanan, adamal iman, yas'ub al musibah. Tidak adanya keimanan akan menyebabkan musibah itu semakin berat. Yas'ub musibah. Al-musibah. Musibah itu semakin berat. Terasa berat. Wa yahmil 'alal jaza, dan membawa seorang kepada penderitaan. Sehingga kita bisa mengambil keterangan ini dalam bentuk faedah tentunya. Di sisi seorang yang beriman, dengan keimanannya wajib dia beriman dan selalu dia berharap dengan segala keadaannya dari sisi Allah, berharap kebaikan. Senang ataupun susah. Dan terlebih lagi saat susah, saat musibah. Dia menghadapinya dengan keimanan. Dan dia menghadapinya dengan berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang beriman. Sampai dalam keadaan satu yang berat, yaitu perang. Dia berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh agama Allah. Yang di sana ada kematian. Kalau seorang mukmin berperang di jalan Allah dengan niatannya ikhlas dalam berperang di jalan Allah, dia mati dalam keadaan matinya, mati sebagai syuhada. Ada kematian, mungkin saja ada luka, cacat, kelaparan, kehausan, ketakutan. Tetapi kalau dia hadapi dengan iman yang ada pada dirinya dan penuh berharap, ihtisab, maka yukhaffiful masaib wa yahmil 'alas sabr. Musibah akan terasa ringan dan membawa kepada kesabaran. Contohnya para sahabat Nabi. Mereka adalah contoh-contoh utama bagi kita. Mereka menghadapi peperangan, bahkan sebelumnya kelaparan. Dikarenakan mereka mengikuti dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memperjuangkan keimanan ini. Mempertaruhkan nyawa mereka, jiwa mereka, juga tidak sedikit harta yang mereka keluarkan. Dalam keadaan mereka, dari sisi dunia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi itu tidak bermasalah bagi mereka, karena mereka sudah memiliki iman, yang dengan iman itu menjadi sandaran bagi mereka, karena mereka mengetahui dengan iman ini akan mendapatkan balasan yang baik dari sisi Allah, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka penuh harap, yahtasibu ihtisaban, atau mereka roja sepenuhnya kepada Allah, berharap sepenuhnya kepada Allah. Maka apa saja keadaan mereka, ringan. Tidak ada di antara para sahabat yang berkeluh kesah dengan keadaan mereka. Orang-orang miskin, fuqara di sisi sahabat, tidak mengeluhkan kemiskinan mereka. Mereka hanya mengeluhkan dengan kemiskinan ini mereka tidak bisa bersedekah. Bukan karena miskin, tetapi tidak bisa bersedekah. Seandainya mereka diberikan kekayaan, mereka sedekahkan kekayaan yang ada. Tapi karena mereka bukan orang yang kaya, mereka mengeluhkan ke sisi Rasulullah, kemiskinan mereka tidak bisa bersedekah. Bukan dengan kemiskinan mereka merasa tersiksa, tidak memiliki apa-apa. Sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan ringan. Demikian sampai pada peperangan, memperjuangkan agama Allah, berjihad di jalan Allah. Dengan inilah ayat ini disebutkan, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, mereka mendapatkan benar-benar penderitaan dengan peperangan, hilangnya jiwa, cacatnya anggota badan, terluka, disertai kelaparan, disertai rasa cemas, tetapi mereka mendapatkan keringanan tersebut dengan iman mereka dan dengan penuh harap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, pelajaran yang besar yang kita dapatkan pada hari ini. Demikian dengan puasa kita. Puasa kita melatih kita untuk kokoh di atas keimanan dan selalu berihtisab. Mangqama Ramadanan imanan. Mangqama Ramadana imanan wahtisaba. Ghufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah. Dibutuhkan iman. Dibutuhkan ihtisab dari kita. Sehingga mudah puasa yang mungkin di sisi sebagian berat, dengan iman menjadi mudah, menjadi ringan. Dengan ihtisab berharap pahala. Maka dengan ayat ini beliau katakan, falyakun sabrakum. Yakni Allah menginginkan dengan ayat ini, falyakun, jadilah kalian, dengan sabar kalian itu lebih besar dan musibah kalian akan menjadi ringan. Karena ini akan dengan iman dan ihtisab akan membawa kepada sifat sabar. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak memiliki iman, jangankan peperangan, dengan keadaan yang berubah kita merasa berat. Jangankan peperangan, hilangnya jiwa, kurangnya harta dan seterusnya, hanya sekedar kita mungkin pada hari ini belum makan, dalam keadaan kita mampu sebetulnya, kita merasa berat, hanya sekedar tidak makan satu kali makan, merasa berat. Karena tidak adanya iman, tidak ada ihtisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifat ini sebetulnya sifatnya orang-orang kafir musyrikin. Kama anna adamal iman yas'ubul musibah wa yahmil alal jaza. Tidak adanya iman, musibah itu semakin berat dan membawa kepada penderitaan. Daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Lihat, jangan mengikuti sifatnya orang-orang kafir. Bagaimana sifat orang-orang kafir itu? Mereka berkata kepada teman-teman mereka apabila mereka turun berperang di jalan Allah, apabila turun berperang di permukaan bumi, idza darabu fil ardi. Idza darabu fil ardi, apabila mereka berpencar di permukaan bumi, au kanu guzzan, ataupun berperang, mereka katakan, lau kanu indana, seandainya mereka itu semua tetap di sini, di negeri ini, di tempat ini, tidak keluar, mamatu, mereka tidak akan mati tentunya. Karena kematian menurut mereka bisa diatur. Kalau di rumah tidak mati, kalau di luar rumah bisa mati. Atau kalau di luar rumah selamat, di dalam rumah tidak selamat. Kematian bisa diatur. Kalla, sama sekali tidak. Yang mengatur kematian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaupun kalian di tempat tersembunyi sekalipun, kematian pasti akan mendatangimu. Tidak akan lenyap darimu. Mereka katakan demikian. Kalau kamu di sini saja tidak turun berperang atau tidak berjalan di permukaan bumi, berpencar di permukaan bumi, kalian tidak akan terbunuh. Maku wa ma kutilu. Ma matu wa ma kutilu. Kalian tidak mati. Wa ma kutilu. Lau kanu indana, kalau kalian di sini saja di sisi kita ini, tidak keluar, tidak berperang, ma matu wa ma kutilu, kalian tidak akan mati dan kalian tidak akan terbunuh. Liyaja'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim. Yang kemudian Allah menjadikan, atau karenanya Allah menjadikan yang seperti ini, penyesalan di kalbu-kalbu mereka. Artinya, mereka karena tidak ada iman dan tidak ihtisab, perhitungannya adalah duniawi. Perhitungannya adalah materi. Perhitungannya adalah apa yang didapatkan daripada kenikmatan dunia. Tidak demikian dengan orang yang beriman. Perhitungannya adalah ukhrawi, akhirat. Perhitungannya adalah apa yang ada di sisi Allah. Perhitungannya pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijadikan sandaran oleh orang-orang beriman. Wa mimma yadullu 'alal amrayni qauluhu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum al ayat dalam suratul hadid ayat ke-22 23. Dan yang menunjukkan terhadap dua perkara tadi, yaitu iman dan berharap pahala di sisi Allah, tentunya firman Allah tabaraka wa ta'ala pula, apa yang menimpa kalian daripada musibah di permukaan bumi ini, juga pada diri kalian sendiri, wala fi anfusikum. Jadi apa yang menimpa dari musibah terhadap kalian di permukaan bumi, juga terhadap diri-diri kalian sendiri, tidaklah illa fi kitab, kecuali telah dicatatkan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu kitab Lauhul Mahfud. Kitab di sana di tempat ditulisnya takdir kita semua. Min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum kami menciptakan segala sesuatunya ini, min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allah yasir, dan itu sesungguhnya mudah bagi Allah, tidak sulit, tidak berat di sisi Allah. Allah menetapkan dulu baru menciptakan, menetapkan takdir mereka dulu baru Allah menciptakan. Likaila ta'asau ala ma'fatakum, agar kalian tidak bersedih dengan apa yang terluputkan pada kalian, dan tidak pula bergembira dengan kegembiraan yang melampaui batas dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, bima atakum. Jadi kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah datangkan, dan kalian tidak bersedih dengan apa yang Allah luputkan, karena segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah. Kita mendapatkan sesuatu, ditetapkan oleh Allah. Diambil dari kita sesuatu, juga telah ditetapkan oleh Allah. Bagi kita untuk beriman, berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu, bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan mengembalikannya kepada Allah. Dan ketika kita ditimpa sesuatu musibah, kita juga mengembalikannya kepada Allah dan kita bersabar. Dengan ini kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, dalam surat At-Taghabun. Dan juga firman Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Artinya, dengan imannya dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Mudah baginya segala urusannya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, yang selalu berharap pahala di sisi Allah, beruntung. Makanya itu orang-orang beriman adalah orang yang paling mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang menyeluruh. Kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman, nikmat Allah ada dua, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat yang diberikan secara umum dan nikmat yang diikat dengan suatu ikatan. Orang kafir mendapatkan anak, mendapatkan istri, mendapatkan harta, mendapatkan segala perhiasan dunia. Demikian pula orang yang beriman. Tidak ada bedanya, sama. Tetapi orang beriman mendapatkan keimanan, mendapatkan kecintaan, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan imannya. Orang kafir tidak. Maka yang mendapatkan nikmat yang sempurna orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak sempurna nikmatnya. Hanya sekedar apa yang didapatkan untuk dunianya. Demikianlah. Kalau kita menyadari keimanan tersebut, maka orang-orang beriman tentunya hendaknya semakin mantap dengan keimanannya. Wa ya subhanallah, keterangan ini amat baik untuk hari-hari ini. Keadaan kita menuntut untuk kita betul-betul memposisikan iman ini sebagai sandaran kita. Dan ihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita resah ataupun gelisah, gusar dengan segala keadaan yang ada. Orang beriman, dia bisa menghadapi semua keadaan. Dengan imannya yang benar, iman yang lurus, dan penuh pengharapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita katakan, bukan kita orang yang pertama. Ada para sahabat yang telah mendahului kita. Dan perjuangan mereka, pengorbanan mereka, keberatan dan kepayahan yang mereka dapatkan melebihi apa yang kita dapatkan di hari ini. Kita menginginkan surga, tapi kita tidak menginginkan untuk diuji. Sementara mereka yang jelas-jelas mendapatkan surga, mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian yang tidak sedikit, berat. Seandainya diganti keadaan kita, mungkin kita tidak mampu untuk memikul keadaan tersebut pada waktu itu. Sehingga itu ketika seorang sahabat dikatakan kepadanya, betapa baiknya keadaanmu karena bertemu Rasulullah, bertemu, beriman bersama Rasulullah, kata sahabat ini, sungguh, apa yang kamu katakan, ketika kamu mendapatkan apa yang kami dapatkan, kamu belum tentu tidak mampu. Belum tentu mampu, maaf. Kamu belum tentu mampu. Kamu tidak akan mampu. Karena demikian berat. Beban, ujian, cobaan. Hanyalah satu yang mampu untuk mereka. Hanyalah satu yang dapat. Mereka hadapi semua itu dengan iman dan takwa tersebut. Jadi hanyalah satu perkara saja yang membawa mereka untuk menghadapi keadaan tersebut dengan iman dan ketakwaan ataupun iman dengan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wa ghair dhalika minal ayat, dan yang selainnya dari ayat. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita siang hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan menjadikan kita hamba-hambanya.